kalian percaya dalam hati kami masuk coiba kami masuk ke kolej sobera berbalon terus berteriak kencang-kencangnya dalam hati mengiringi warganya cepat subhanallah wa bihamdihi subhanallah lagi saksi naik ini dari mana saja sob berbalon satu dua tiga berteriak kencang-kencangnya sana ini lagi kapten tapi kuat deh. Suara air terdengar, suara angin terdengar, tapi kita nggak jawab waktu karena malamnya dengan apa gimana? Pernah nggak menyengaja datang seperti yang malam dulu menghadap kita, lepaskan semuanya. Aku merindukanmu, izinkan aku merindukanmu ya Allah. Pernah cobaan begini, mau disukai terdakan ya Allah, keren jadi uji. Semuanya kontan malah ya, udah harus lagi kesutu. Cukupkan ibadahmu kepada tetangga aku cukupkan Allah itu nggak bisa berdus kita yang mendustakan disangka Allah lebih saya contoh jawab dari mana air Allah bisa karena langsung tuh gimana jadi kemajuannya berarti yang ragu-raguan sekarang ini air Allah bisa karena langsung mau contohnya tuh bisa tuh dalam tekanan. Kata udara, kata hijab, mereka buat mengenang-kenanglah kamu, sampai dan menghilangkan. Jadi sampai dan mengenangnya, disukai dari, ya dengan tino mulai sampai dan ya, coba mulai dari setengah jam sekali. Paham gak sih kalau itu urusan Allah? Kamu urusan jodoh, urusan rezeki. Diajarkan Kak Musa, Musa diajarkan Iblis gak vokal aja. Kau kan tempat cuma air Musa. Terbelah apa itu? Satu lapisan, dua lapisan, tiga lapisan. Lalu itu jalan batu yang kebalah dengan lapisan-lapisan. Ada seorang seekor ular yang selama tanda rumah. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengatakan unlogical? Ayo mengalami cari kalapa sana? Rumah gula ananas. Jauh amnesia, seperti tertinggal. Ayo ngelih, kemana woy, nanti. Oh, perlu terhubung. Sekian, sekian itu. Kamu sekarang pulau, dirinya telah dengar Allah Allah. Terwiri disiup di korek di dalam kurangan terwiri. Jahat kurang ada adalah sedikit beri cendera efek bikin kau anda beri pernah terpain air ribet nah berribet mana cara dikit kurna ribet jaga perbatasan mulutku jayina asbat aku mendirikirlah. Riyah-riyahi dirimu dengan syukur kepada Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Okay. Maaf dijadikan asik innalillah dengar coba undangan roti roti susu roti kacang roti kader roti pisang roti kayu jomret kata abram kandung susu untuk insan wahid di insan selamatnya seorang itu karena insan ya tulung sayuran Allah ya tuh maaf tidak menerima debat siap yang itu emas nanti pikir potong segini ya sebenarnya bersama emas tiga ulang ini emas kan segini dibedaan. Mun hayang kuntuk, aliman barat usia, aiman ladina amanu sabiru, wa aiman yang beriman bersabarlah. Inna Allah ama asabiri, mahayati barangan Allah semua. Wasabiru, ekstrakan kesabaran, walau itu jaga perbatasan, yang di tempat, di mana bumi dipijak, di sana lagi kejuru. Tongkang mana? Cici ngedateng muntang manteng ulang manteng orang Sunda kita akan berpansi ingat ke Allah sehingga dulu mengingat segalanya wadzakumullah pujiannya cincin wallah wa mayatakillah orang siapa yang takut kepada Allah bertakwa kepada Allah yang ja'alamu makroja Allah berikan jalan keluar Yunus pun dimuntahkan dari perut ikan paus itu. Api pun menjadi dingin bagi perfume. Ini yang dimaksud Allah bisa langsung berubah ketetapannya dengan hak prerogatifnya. Lalu Ayub itu kembali utuh setelah diuji pembunuh seumur umur, mulus tanpa bekas. Lalu Ismail pun tidak jadi disembeli karena Allah merubah pernyataan. Apa? Ketika kita merasa sulit, ribet, ribut, dan tiba-tiba balik ke Allah, berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Kurang nanti di bumi berbisik kepada bumi, saya pernah kehilangan STNK. Paling malam lah, aslinya sok aku orang-orang pakai motor batu. Terus mau motor batu, STNK lagi, wakil tinggi mas. Cuma perasaan lalu tertimpa kasus seperti itu. Perlu iklan dari koran, syarat dan ketentuan supaya lahir SPNK, kita kalau yang punya sekolah main di mana? Tapi ditanya tu menjadi bawaan keluarga dua minggu. Tapi pagi kan? Dulu kan motor mana? Ketika orang muka Quran rendo dalam keadaan terpuruk ditekan masalah walaupun sederhana maka ketika polisi laporan urusan dikursulit atau wilayahnya surat al-Isra baca di artinya Allah nasr wa tasodro kenapa kamu ribet dadamu menjadi sempit jadi ribet ribut warafat nama tadi aku angkat derajat mengumpulkan kepada Rama surah al-Sodrah Wawadokna angkau izrah Kalilati angkau lotokro Warapakna lakani roh Fa'inna malu suyusra Satu kesulitan dua kemudahan Kurang langsung sujud Ampun ya Allah Setiap jengkal di bumi ini adalah milikmu Allah terang ke SNK Abdi lakannya di mana? Yakin gak ya? Terus ya Main game dulu Ayo Pak, kenapa saya harus bertahun ya? Karena di sekolah keajaiban yang sering saya lihat, saya tidak ada apa. Tiba-tiba bermain game, tad, cincin kau. Tad lah orang STNK, hah? Mana itu Pak? Ustaz, saya sasaran di kamar saya sama lelaki. Tad, saya pakai takut, balik lagi. Sulit terus STNK. Ya kita orang juga sempat ngebagi-bagi di monopoli. Sudah langsung. Oh ya Allah, itu belum sudah. Ketika saya diuji di perjalanan itu, never plan, I is never plan, nggak pernah lulus. Saya pernah cerai 4 tahun. Sudah punya anak 2, Sabila Salima dengan Azwa Amalia Sakin. Anak yang cantik dari pernikahan saya dengan istri. Ujian itu iya. Dukungan menurut membaikkan tangan tingkat sebuah semua orang lain tapi kan dunia bisa diberikan merata dunia bisa diayah ayahnya sosok kecil yang lain terang disini aku menyesal sendiri kita pagi bedanya kisah ini kisah hanya sekarang jadi tidak ada sekarang terlambat untuk mengajarkan apa yang terjadi di tempat ini ya Allah dengan anak pagi erat kebukaan kemana jajan berasa kali kalau waktu kerja mudah merekor penjara gara-gara penangkaran remaja apa kayak ini saya kurang mampu anak pikirnya ya reward berpokoknya tapi kita berbisik kepada Allah di duha kita yang ke berapa harinya ingat kemudah ceri kau di ya kalau cerita ini merinding. Di pas tahiyat terakhir di duha saya, ya Allah yang mengizin muda, duit terboga, heran perut pemajikan, jelas jadi pemajikan baru. Ya pun dia bawa anak dia. Assalamualaikum. Bersari ngobrol di luar anda dari hidung. Allah. Saya ada mengambil sebuah pertanyaan setelah itu. Ya, berkiwai. Berkiwai. Dari itu. Bapak udah ini semua. Adalah yang mudah. Nah, kita berdoa semoga coklat amal Allah menurunkan ayat sama Allah. Dengan soal suaminya itu menangkapkan terus saya berdiri kalau ini kalau udah tidaknya dan saya kembali dari anak lagi jadi gak ada yang mudah. Seperti unpredictable, seperti tidak mungkin. Tapi kok Allah dibikin mungkin. It's not impossible. Kalau nggak tahu kemana nanti Allah ada masalah ya, lebih baik dengan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena cuma orang diwirangi atau jempe otak pere karena gawe kalau laki kalau apa juga laki siapa gawe kita pakai ditek maka mungkin balik dong kita bersikap dulu jadi bang mau baik jangan dinanti-nanti kudu mati cepat kembali ke Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ma'azirni di musibati wakrut di khair minha ya Allah ganti apapun yang menyebabku yang aku rasa tidak enak mungkin ini yang terbaik dari sisi aku yakin kau banyak stok kebaikan untukku setelah kejadiannya ajir ganti di musibati wakrut di khair minha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asli nah antarkan kata dulu mencengeng ada masalah sedikit satu minta cerai aku masalah udah ya daripada minta cerai kamu ingin kawin korban udah minta cerai terima yang lain dermatuan ngasuh berliku berlindungan meja nantung sukuna sendiri yang ada datangnya jauh ribet kurang main ribet jadi ribet kurang nama aja gak batas aku tanpa Allah cukup aku tanpa Allah tenang aku tanpa Allah luar biasa aku tanpa Allah unlimited aku tanpa Allah merayu aku tanpa Allah amazing ajaib al-ujib tapi wakbun robat kata yang tinggal yang maka pilihannya tiga mau memantaskan diri untuk diberi langsung mau menahan perasaan dengan ikhtiar yang apa adanya dan seadanya mau didoakan kutak tiga-tiganya diperlukan maka kembali kepada Allah dulu Allah lagi-lagi Allah Allah terus Allah is forever jadi ayat yang betul malah ya nah ya air kribat menjaga batas sudah dinakan yang ribut enak dalam perintah Islam anu ribut perintah nau ayat perintah ibadah anu ribut lain ibadah anu ribut udah tuh soft ribut dan digawe ibadah kata lainnya sederhana bukan sholatmu yang menyebabkan kamu sibuk tapi kesibukanmu yang kemudian melalaikan kamu sok hati kali diri menyebutin status bukan sholatmu yang menyebabkan kamu sibuk tapi demi Allah ada kesibukanmu yang menyebabkan why you didn't do solatnya? Ilmu kita beribadah kan lain lain, mau adan beretan, usung puasa puasa, usung zakat zakat, usung sedekah sedekah, ikuti perintahnya. Taqarrab li ibadati, cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan.